Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ahkami al-miyah. Bab hukum seputar air. Iya. Ini kitab ut-thaharah. Ya, pemahaman kita namanya kitab ut-thaharah, kita akan membahas bersuci. Iya kan? Kan begitu. Kenapa di sini di awal dibahas hukum air? Karena kata para ulama bahwa ut-thaharah la yata'atta illa bil miyah. Namanya orang bersuci itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan adanya apa? Air. Makanya harus kita bahas dulu air. Sebagaimana kenapa kita tidak bahas dalam fikih langsung kita bersolat? Kan rukun Islam solat. Kenapa taharah dulu? Nah, itu tadi sama penjelasannya. Karena solat tidak akan mungkin ada kecuali ada taharah. Paham pembahasan ini? Nah, ini munasabah. Sisi kesusuian. Kenapa dalam kitab ut-thaharah diawali dengan bab air? Kita harus tahu hukum air. Iya, kita pakai berwudu. Iya, kita pakai berwudu. Iya. Kemudian secara singkat saja seperti itu. Kemudian qala al-muallif rahimallahu taala khuliqal ma'u tahuran. Air diciptakan dalam keadaan dia suci. Iya, air diciptakan, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan air ini dalam keadaan apa? Suci. Ini hukum asal namanya. Asal daripada air adalah apa? Suci. Suci. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Demikian pula firman Allah di ayat yang lain, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Kami turunkan dari atas kalian dari langit air untuk kalian pakai bersuci. Dibilang kalian pakai bersuci berarti dia suci. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laut, air laut. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Beliau ditanya tentang laut, air laut. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Dia suci airnya dan halal bangkainya. Jelas sekali ini. Jadi asal air suci. Apakah dia keluar dari tanah atau turun dari langit? Itu asalnya apa? Suci. Iya, asalnya suci. Yutahhiru minal ahdath wan najasah. Ia mensucikan dari hadath dan najis. Ia mensucikan dari hadath dan najis. Ini fungsi air. Setelahnya, jadi air tadi yang asal penciptaannya adalah suci, dia ternyata bisa mensucikan apa? Hadath. Hadas, ahdas, jamak dari hadas. Jamak dari apa? Jamak dari hadas. Dan hadas itu adalah sesuatu yang muncul atau keluar dari badan seorang yang menghalanginya dari sholat. Seperti apa? Yang disepakati. Yang keluar dari dua, salah satu dari dua jalur. Dubur ataupun apa? Kubur. Tahu gak ini? Lewat lubang depan ataupun lubang belakang. Itu secara umum disepakati. Walaupun para ulama membagi dua yang keluar dari situ. Ada yang mu'tadah, ada yang goir, mu'tadah. Biasa keluar seperti kencing. Ya, air kecil, air besar. Apalagi yang biasa keluar? Kalau wanita darah haid, darah nipas. Paham kan? Ini biasa keluar. Yang tak biasa keluar seperti cacing, itu kan tak biasa itu keluar. Kerikil. Hah? Apa nanti lagi? Hah? Rambut. Wah, dari mana itu? Iya. Pernah alami antum ya? Iya. Pokoknya itu namanya apa? Tak biasa. Tak biasa. Secara umum para ulama sepakat, semua yang keluar dari situ. Semua keluar. Kalau yang biasa, tidak diragukan. Sepakat kalau itu adalah hadas. Namanya hadas. Iya. Yang tidak biasa, Para ulama kadang sebagian mengatakan, dilihat kering atau basah. Kalau batunya keluar kering, ya masih dilihat dulu. Tapi keluar dengan basahan, ya karena susah juga batu itu keluar kering. Anyway, makanya saya bilang, mereka agak berselisih sedikit, hanya saja secara umum disepakati. Yang keluar dari dua jalur itu adalah apa? Hatta. Kalau dia keluar, tidak boleh sholat. Menghalanginya dari sholat. Hadat. Dan hadat ini para ulama bagi dua. Ada namanya hadat asgor, ada namanya hadat akbar. Bagaimana kita tahu cara mengetahuinya? Ini hadat asgor. Hadat asgor, ma yalzamu min khurujihi al-wudu. Apa yang mewajibkan kita kalau dia keluar? Wudu. Kalau dia keluar, wajib juga wudu. Kalau mau sholat. Ini namanya hadat apa? Kecil, seperti kalau keluar kencing, dah keluar angin berbunyi ataupun tidak berbunyi, berbau atau tidak berbau, yang penting keluar angin. Ini namanya hadat apa ini? Kecil. Kalau hadat akbar, yaitu mayal zamu al ghusl min khurujihi. Apa yang kalau dia keluar mewajibkan kita apa? Mandi. Paham kan? Seperti apa ini Anwar? Mandi. Mandi, antum dari mana? Apa? Besar. Mandi besar. Mandi besar. Ini dari mana antum? Saya bertanya yang mewajibkan mandi itu apa, seperti apa? Berhubungan. Berhubungan. Iya, bukan. Iya, boleh juga berhubungan walaupun tak turun. Iya, iya. Keluarnya mani. Nah, keluarnya mani kalau dari laki-laki. Mimpi basah. Ya, yeah. Ismail? Ya, yeah. Mimpi basah. Ya, yeah. Misalnya, ya, yeah. Bagi menikah kan mimpi basah, tak ada bilang berhubungan. Ya, yeah. Mimpi basah, kalau wanita, suci dari haid, suci dari nifas. Dipahami ini? Ini namanya hadas juga, tapi namanya hadas apa? Hadas akbar. Dari mana kita tahu? Kan dia mewajibkan mandi. Paham ini insya Allah? Alhamdulillah. Ini secara ringkas. Kemudian setelah itu adat. Najwan najasat. Demikian pula air. Kalau dia mensucikan hadat, dia tidak diragukan. Ya, karena mau dia hadat akbar atau hadat asgor, semuanya pakai apa? Air. Wan najasat. Demikian pula air mensucikan najis. Najis ada dua. Setelah kita tahu dua itu nanti baru bisa kita tahu dia disucikan oleh air atau tidak. Najis ada dua. Ada namanya najis ma'naviyah. Ada namanya najis hissiyah. Najis ma'naviyah terkait dengan keyakinan yang tak bisa dilihat. Paham ini? Makna keyakinan yang ada pada diri seorang. Yang kedua ada namanya najis apa? Hissiyah. Yang ada pada badan seorang yang bisa dilihat, yang bisa diindrai. Dari dua najis itu tadi, itu ada yang disucikan dengan air dan ada yang tidak disucikan dengan air. Kalau najisnya hissiyah, betul apa yang dikatakan oleh penulis, bahwa dia yutahhiru minal hadas wa najasah. Bab dia mensucikan najis yang ma'naviyah, yang hissiyah. Adapun ma'naviyah tidak disucikan dengan air. Tapi dia disucikan dengan apa? Syahadat. Kalau orang kafir, orang musyrik, mau mensucikan najis yang ada padanya, maka dia harus bersyahadat. Tidak pakai air. Tidak pakai air. Ya, walaupun sedikit para ulama berselisih, apakah orang baru masuk Islam itu wajib mandi atau tidak? Paham kan? Wajib mandi atau tidak? Paham kan? Para ulama mayoritas mengatakan tak wajib mandi, karena tak semua orang masuk Islam Nabi suruh mandi. Nabi suruh mandi. Hanya seorang yang masuk Islam yang belum suruh mandi, yaitu Tumamah. Dipahami ini? Artinya kalau wajib, pasti setiap mau masuk Islam Nabi suruh apa? Mandi. Paham gak ini? Artinya sebenarnya dia cukup sucikan najis ma'ani dengan bersyahadat. Jelas ini? Jelas. Jadi yang disucikan dengan air adalah najis yang mana? Yang mana? Hissiyah. Selesai. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, "Fala tahsulut taharatu bima'in ghairihi. Maka tidak terjadi toharah, tidak bisa menjadi suci dengan ma'in, benda cair, ghairihi, selain air. Hi, kembali ke air. Artinya tak akan bisa menjadi suci kecuali pakai apa? Pakai air. Ini perkataan penulis ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Tergantung. Kalau hadat, kan masalahnya belum bilang tadi. Air mensucikan najis dan hadat. Kalau hadat, betul. Tidak dianggap suci dari hadat kecuali dengan apa? Air. Boleh berpaling dari air menjadi tayamum kalau kapan? Kalau kapan? Tidak ada air. Artinya apa ini? Bersuci dari hadat harus pakai air. Paham gak ini? Karena kenapa? Karena Nabi SAW mempersyaratkan seperti itu. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ketika terkait dengan orang yang habis buang air, buang air besar atau air kecil, ya, atau batal wudunya dengan pembatal-pembatal wudu, ditutup setelahnya dengan ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka mereka kalian tidak mendapatkan air, maka bersucilah, bertayamumlah dengan sa'id thayyiban, tanah debu yang baik, suci. Jelas ini artinya tidak bisa menggantikan kedudukan air apapun dari benda cair yang lain untuk mensucikan apa? Hadat. Untuk suci dari hadat. Tahu suci dari hadat kan? Iya. Bukan dari najis. Kita sudah buang air kecil, sudah cuci pakai air. Setelah itu kita mau wudu, bolehkah dengan benda cair yang lain selain air? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya tidak boleh. Paham kan? Tidak diragukan itu. Itu disepakati. Sekarang pertanyaannya, najis, apakah dipersyaratkan harus air atau boleh benda cair yang lain? Itu pertanyaannya. Pertanyaan kedua, kalau tadi hadat, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan akan datang nanti sebagian pembahasan. Sebagian pembahasan, kalau ada air suci bercampur dengan zat yang suci seperti teh, susu, itu dia suci tapi tidak mensucikan. Paham gak ini? Karena sudah keluar dari namanya, akan datang nanti pembahasannya. Iya, jadi berubah saja dengan zat yang suci, tidak bisa. Paham kan? Apalagi ini memang sudah bukan lagi air. Bukan lagi apa? Air. Otomatis tidak boleh. Otomatis tidak boleh dipakai bertoharo, bersuci dari hadat. Najis bagaimana? Apakah harus ada air? Kata penulis, iya. Dilihat dari siaknya, karena belum bilang apa? Yutahhiru minal ahdath wan najasat. Kemudian belum bilang fala tahsulu taharah bima'in ghairihi. Tidak bisa suci, maksudnya dari hadat dan dari najis dengan benda cair selain air. Paham gak ini? Berarti najis apakah iya seperti itu? Madhab iya. Dalam satu madhab dari Hanabila, iya dipersyaratkan air, ya. Tidak dipersyaratkan air. Atau dia bilang apa? Pertama, dipersyaratkan air. Karena itu yang pertama disebutkan. Harus air. Harus air. Tapi dalam riwayat lain dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahkan bahwa tidak dipersyaratkan air. Bahkan pendapat beliau, semua zat cair yang bisa menghilangkan najis, semua zat cair yang bisa menghilangkan najis, maka boleh, tidak harus air. Dipahami ini? Apa dalilnya? Ya, kenapa dikatakan boleh? Karena illah sebab dari najis itu akan hilang dengan hilangnya najis. Nah sekarang kalau kita pakai benda lain selain air, benda cair yang lain, kita tinggal lihat, hilang gak najisnya? Kan begitu? Hilang gak najisnya? Kalau hilang, maka sudah suci dari najis. Tidak dipersyaratkan harus apa? Air yang di atas apa? Penciptaannya tadi. Jelas ini? Karena ilah kita adalah mensucikan najis. Nah, kau tidak mungkin sudah ma'ruf di tengah kita. Artukmu ya duru ma'a illatihi. Hukum itu berputar sama ilahnya itu. Paham ini? Ilahnya. Sebab kita sucikan karena ada najis. Kalau sudah hilang najis, hilang hukum. Berarti suci. Paham ini? Ini adalah pendapat. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih merupakan pendapat dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Jelas ini? Jelas ya? Ia mengatakan boleh dengan benda lain. Beda kalau hadas. Kalau apa? Hadas. Harus pakai apa? Air. Kalau najis, tidak harus. Karena intinya dia menghilangkan najis. Coba anggaplah kalau kita begini. Orang menghilangkan najis. Habis buang air kecil. Habis buang air besar. Apakah dia harus cebok pakai air? Itu pertanyaan. Apa pertanyaan? Hah? Atau boleh dengan batu? Hah? Boleh dengan batu. Iya kan? Walaupun ada air. Walaupun ada air. Jadi beda antara hadas sama najis. Kalau hadas harus pakai air. Karena Allah katakan persyaratan seperti itu. Kalian tidak dapat air baru boleh apa? Kalian tidak dapat air baru boleh tayamum. Kalau ada, walaupun ada air, boleh pakai batu. Paham kan? Misalnya, ya, ketua RT kita lagi berada di gunung, di Buton. Ya, dia mau buang air kecil atau air besar. Ya kan? Tidak ada air. Yang ada cuma ada air sedikit untuk diminum. Gimana ini? Tapi batu banyak kalau di Buton. Ya. Gimana ini? Saya mau pakai air atau boleh pakai batu? Boleh, tidak diragukan ini. Ya, tidak diragukan. Sebagaimana nanti insya Allah akan datang juga. Ini sebenarnya pembahasan air tapi disinggung najis. Sedikit akhirnya terpaksa kita menyinggung sedikit tentang cara membersihkan apa? Najis. Akan datang nanti bab tersendiri, bab najasa. Bab apa? Najasa. Akan datang nanti cara menghilangkannya, cara ini. Akan datang. Jadi kalau najis boleh diganti dengan selain air walaupun ada apa? Air. Apalagi dengan benda cair yang lain. Sama karena ilahnya hilang najis. Bahkan ini beda kalau berhadas. Beda kalau apa? Berhadas. Untuk suci dari hadas, wudu, mandi. Ya bukan karena ada najis. Memang ilahnya karena ta'abudiyah. Kita mau beribadah kepada Allah melakukan sholat dengan toharo. Jelas ini? Beda. Beda modelnya. Kita kalau tidak lakukan, tidak ada ibadah. Iya kan? Kalau kita tidak lakukan, tidak ada ibadah. Masya Allah. Ini pendapat yang benarnya. Kita selisihi yang ada di matan. Dan itu pun pendapat lain dari orang Hanabila dinukil dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya. Fa'idha balagol ma'u kullatain awkana jarian lam yunajjisuhu syai'un. Titik sampai situ dulu. Ya. Idha balagol ma'u kullatain. Ya. Kalau air itu mencapai dua kullah. Beliau sendiri nanti akan singgung berapa itu dua kullah di kalimat beliau setelahnya. Wal kullatan maqoroba mi'atan wa tamaniyah. Itu nanti sebentar. Jadi kita di sini tidak usah terangkan dulu berapa itu dua kullah. Karena akan datang dari perkataan penulis, karena pemborosan namanya. Nye. Kalau air sudah mencapai dua kullah atau karena jarian atau airnya mengalir. Apakah dua kula atau tidak? Yang penting mengalir. Lam yunajjisuhu syai. Maka tidak ada syai sesuatu apapun yang menajisinya. Artinya, kalau hanya sekedar mulaqatun najasa. Najis sekedar lewat. Nah, misalnya ada sungai ini. Sungai, sedikit airnya. Datang orang, buang air besar. Kuningan. Keluar. Paham kan? Ini airnya najis atau tidak? Itu pertanyaannya. Paham kan ini? Dipahami dari ucapan penulis, kalau airnya mengalir, lam yunajjisuhu syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Artinya apa? Dia tidak najis. Walaupun banyak orang buang air. Kenapa? Alasannya kalau airnya mengalir, itu kan dia mampu menolak najis. Kita buang air di sini, sebentar sudah tidak ada di sini. Tanggal sudah ke bawah. Kan begitu? Dia bisa menolak dengan najis dengan dirinya sendiri. Itu alasan mereka. Dan ini memang seperti itu. Mereka pahami dari kita air mengalir dulu ya, masalahnya pula ada sedikit nanti sebentar. Mereka pahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu fih. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mandi di air diam yang tidak mengalir. Ya, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Ini mantuk. Yang terlapat, jangan kalian kencing di air yang diam. Mafhumnya apa? Ada namanya secara, kalau kita berdalil, ada namanya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikan. Kalau bilang, jangan kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Apa hukum kencing di air yang mengalir? Boleh, silakan. Paham gak ini? Iya. Pertanyaannya, kenapa dilarang kencing di air yang diam? Paham kan? Karena itu dari ah. Walaupun kalau air diamnya banyak kan tidak jadi najis. Tapi itu dari ah akan mengantarkan bahwa nanti air itu akan menjadi najis. Kenapa? Kalau kita izinkan Anas untuk kencing di air yang diam, nanti datang lagi yang lain kencing semua. Akhirnya apa? Airnya tadinya jernih menjadi keruh. Kan bahaya, kan begitu. Itu namanya daria. Bukan karena akan menajisinya, tapi akan mengantarkan air itu menjadi najis. Paham ini kan? Iya. Tapi kalau air yang mengalir, tidak ada. Di sini kencing, sebentar sudah lari ke bawah. Paham ini kan? Makanya tidak ada masalah. Ya, jadi ini pas, cocok. Apa yang perlu bilang? Bahwa air yang mengalir tidak najis. Walaupun iya, walaupun ada najis. Faidah balagul makulatain. Kita kembali ke dua kullah. Yang kita pahami dari penulis itu, kalau dia dua kullah, tidak. Tidak najis. Dengan masuknya apa? Najis. Kecuali nanti yang berubah warna, rasa, dan bau. Sebentar, beliau sendiri akan bilang. Kalau dia dua kullah, tidak najis. Kalau dia dukula tidak najis. Walaupun mulaqatun najasa. Maksudnya najisnya itu hingga. Ya, ada anjing, ada air yang biar. Ya, sumur misalnya. Datang anjing jelek. Kalau bejana kan harus dicuci. Ini sumur, tidak bisa dicuci. Pertanyaannya, apakah ini najis? Dan kita lihat ternyata airnya dua kula. Tidak najis. Tapi kalau airnya kurang dari dua gula, najis hanya sekedar dengan masuknya najis. Dipahami? Paham? Kita pahami dari ucapan penulis. Kalau airnya dua gula, sampai dua gula, atau airnya menyalir, maka tidak najis. Berarti airnya kalau di bawah dua gula, berarti apa? Najis. Hanya sekedar najis itu masuk. Walaupun tidak merubah warna, rasa, dan bau. Itu dia dipahami. Tapi ini salah satu pendapat dalam madhab. Yang benarnya, mau dia dua kula atau kurang dari dua kula, bukan ibronya mulaqatun najasa. Bukan karena kena najis. Tapi ibronya berubah warna, rasa ataupun apa? Bau. Itu yang menjadi apa? Ibro. Cocok. Dalam riwayat seperti itu. Tapi dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, bah al-kathir ataupun al-qalil la yunajjisuhu illa bitaghayyur, tidak ada yang bisa menajisinya kecuali dengan berubahnya. Tapi pendapat diduki oleh penulis di atas, yang penting di bawah dua kula walaupun dia tidak berubah, najis. Najis. Tapi yang benarnya tidak najis, sekedar berjumpa dengan najis. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Ini juga dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz, demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimallahu taala serta Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun." Air itu suci, tidak najis. Tidak ada dibilang di sini dua kula, satu kula, tidak ada. Air itu pokoknya apa? Suci. La yunajjisu syai. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menajisinya. Jelas ini? Jelas ini? Itu yang kuatnya. Illa, baru setelah itu kita masuk. Illa ma ghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu. Kecuali yang berubah warnanya, yang berubah rasanya, yang berubah baunya. Paham gak ini? Artinya kalau kita pahami ini, air yang mengalir, nah, atau air walaupun dia dua kula, paham gak ini? Paham kan? Air kalau di bawah dua kula selesai masalah, karena tadi berubah atau tidak najis. Paham ini? Yang belum bilang ini kalau dia dua kula. Kalau dia dua kula ke atas, ya, tidak najis. Demikian pula mengalir, kecuali yang berubah warnanya. Tapi air jernih-jernih saja. Setelah ada yang bongkar muatan di atas, jadinya kuning. Ini berubah ini. Maka jadinya apa ini? Masih suci atau sudah najis? Najis. Karena berubah warnanya. Auto-mu, berubah rasanya. Tidak ada, warnanya masih biasa. Tapi ketika diminum, rasa coklat. Nah ini. Nah ini sudah berubah namanya rasanya. Ini najis. Walaupun masih, masih apa? Masih jernih, air bentuknya, tapi rasanya rasa, nah, paham kan? Iya, nah, ini enggak suci. Aurihu atau baunya, kita lihat, ya rasanya masih, masya Allah, rasa air, iya kan? Warnanya masih, tapi baunya ketika kita cium, masya Allah, bogot. Iya, kan begitu? Iya, ini nasi. Walaupun dia di atas dua. Jelas ini. Nah ini dia masya Allah. Wa masih wadalika yang jus bimukholat opin najasa. Selain itu belum tegaskan pendapat ini. Madhab. Selain ini, maksudnya selain mana? Di bawah dua kula. Dan selainnya mengalir. Selain itu najis dengan bercampurnya najis. Tapi kita sudah rinci tadi. Paham? Yang benarnya dalam madhab. Yang benarnya dalam mazhab dipilih oleh Ibnu Taimiyah bukan mukhalatatin najasah, tapi lihat rasa, dan bukan dia nilainya dua kula atau di atas di bawah dua kula, tapi apa? Rasa, warna, karena hadis tadi yang disampaikan, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh siapa? Syalbani, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Itu pokok hadis pokok. Jelas ya? Karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Jelas? Sudah ini? Ini air. Wal kullatan. Terakhir. Pertemuan kita kali ini. Wal kullatan maqoroba niatan wasama niata arsolin di Dimashqi. Setelah itu beliau terangkan. Berapa itu dua kula? Dua kula itu maqoroba, apa yang mendekati, maksudnya sekitar mi'ata watamaniyata mi'atan watamaniyata arsolin, sekitar 108 arsol Damaskus. Ya, pertama para ulama menjelaskan kenapa dibilang kullah. Dikatakan kullah karena kata mereka li'annaha takillul aidi, karena dia bisa diukur dengan tangan itu tempa airnya. Yaitu mereka menyatakan satu kula itu bidiro, kalau kita ukur dengan hasta, maka lebarnya sehasta, tingginya sehasta. Paham ini? Kalau kita ukur dengan tangan kita, kalau kita ingin ukur ketinggiannya sehasta, kalau kita ukur lebarnya sehasta. Paham ini? Segi empat tempatnya. Itu kalau kita ukur dengan tangan tempatnya. Iya. Itu kula. Dinamakan kula. Satu kula berarti satu tadi. Kalau dua, berarti dua tempat air tadi. Dua kirba. dua kirta. Yang mana setelah itu mereka menyatakan, karena tadi belum bilang arpol, pakai riflun, pakai, kalau riflun terjemahkan pon, di ukuran Damaskus. Itu, kalau dibilang ini arpol, kalau diukur dengan kirbah, arpol itu diukur dengan kirbah, maksudnya tempat air, dia sekitar 5 kirbah. Sekitar apa? 5 kirbah. Sekarang tinggal kita ukur, tinggal kita kali, 108 arpol kali 5 kirbah. Berapa itu? 100 kali 5? Hah? Hah? Berapa 100 kali 5? 500. Tulis dulu, simpan di otak, 500. Kita belajar lagi matematika. 500. Itu berarti kalau 5 kirba, 500 artol. Kan tadi kan 1 artol, 1 artol, 5 kirba. Setelah itu tinggal 1 ini, berarti kan tadi kan 5 kirba. Dan dia 108 artol. Tinggal kita kali. Tinggal kita kali. Kita kali dulu 100 tadi. Setelah itu, ya, kalau cuman yang mudah sebentar kita, tapi tersulit dulu sedikit. Iya, artol dulu dipakai. Sebentar, kilogram dan takarannya, literannya. Berarti kirbah miatu ritel, waritel tis'una mitkola. Sementara katanya satu ritel itu sekitar 90 miskol. 90, artinya tadi itu 500, tinggal 100 kali 5, 500. 500 kali 90. Berapa semuanya jadinya? 500 kali 90. Sekitar katanya 4.500 mitkol. Semuanya itu. Berapa? 4.500 mitkol. Nah, tinggal setelah itu, ya. Setelah itu dia hitung lagi, wal mitkol, ini mitkol. Tadi kirba, kirba dulu, kan begitu. Setelah itu kita hitung mitkolnya. Kirba dikali mitkol. Setelah itu, satu mikol berapa? Iya, satu mikol sekitar 3,5. Iya, itu satu mikol sama dengan 3,5 gram, 3,5 gram. Itu satu mikol, satu mikol. Berarti antum hitung. Iya, tadi 4.500 mitkol kali 3,5 gram. Berapa jadinya? Sekitar kata mereka 15.750 gram. Saya ulang, kalau dikali-kali hasilnya jadinya berapa? 15.750 gram. Saya ulangi, sekitar berapa? 15.000. Kalau digramkan, kalau digramkan 15.000. 15.750 gram. Berapa kilo? Hah? Satu kilo berapa gram? Satu kilo berapa gram? Hah? 1.000 gram. Kalau begitu, kalau dia, kalau di kilo ini 15. Hah? 15. Sekitar 15 kilo. Berapa? 15 kilo. 15. Paham ini? Sekitar kata mereka ya 157,5 gram. Itu dia hitungannya. 157,5 gram. Kalau digramkan itu kilogram, kilonya. Kalau di liter, nah ini lebih mudah. Kok di liter itu 2 kula, dia hanya isinya 158 liter. Selesai masalah. Iya, yeah. Kalau di liter. Kan beda liter sama timbang. Iya, yeah. Kalau kita liter, takar dengan literan, maka sekitar 158 liter. Berarti kalau antum ukur air, ada di bak, ukur, sekitar segitu. Ya, yeah, kalau ada najis, masuk, tidak merubah warna, rasa dan bau, tidak najis. Tahu kan? Misalnya anas, pernah mau sekali mandi langsung nyemplung di bak, tuh. Nah, ya enak sekali mandi, kencing dia. Nah, airnya nasi atau tidak? Nah, kalau perkataan penulis, kalau sampai 158 liter, itu tidak najis kalau tidak berubah rasa, warna, dan bau. Paham gak ini kan? Nah ini kata tadi yang dijelaskan. Jelas ini ya? Iya. Dan kalau lebih dari itu, enggak. Misalnya air kolam. Nah, ini nanti aku bisa jawab pertanyaan orang mandi di kolam renang, kencing. Kan begitu? Nah, dari pendapat yang tadi itu, maka kita bisa tahu. Iya kan? Walaupun kencing di situ 10 orang, iya, semua yang mandi itu kencing semuanya. Iya. Maka najis atau tidak? Rasa, warna, dan bau. Bagi penulis, karena lebih dari 2 kula, ya kan kolam renang tidak mungkin 158 liter. Tidak mungkin. Itu untuk apa itu? Kan begitu? Maka tidak najis otomatis bagi penulis. Iya kan? Bagi penulis. Kecuali berubah rasa dan warna, rasa, warna, dan bau. Jelas ini kan? Nah masalah kan sih, dia juga kencingnya sengaja. Iya. Tapi kalau terpaksa kencing, tanggung keluar, ya sikat. Ya. Jelas ini ya? Sudah ini, jelas ini? Itu kulla, alhamdulillah. Itu hanya sekedar selipan saja supaya kita pahami kalau disebut kulla itu apa. Ya, ingat saja kalau liter itu paling mudah diingat. Ya, kalau di liter paling mudah diingat yaitu 158 liter. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok.